Para malaikat kemudian langsung berkata, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Allahumma rahimhu. Allah, ya Allah, mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang ini. Allahumma tub 'alayhi. Ya Allah, mohon terima taubat orang ini. Dan dituliskan pahala salatnya sepanjang dia berada di masjid sampai dia keluar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan iman Anda di maghrib dengan menunaikan sholat berjamaah misalnya, dan di masjid. Kalau Allah sudah naikkan, maka rumusnya Anda jangan turunkan. Sholat di masjid itu lebih baik dibandingkan dengan sholat di tempat biasa. Perhatikan bandingan pahalanya. Nabi SAW pernah menyampaikan tentang satu hadis yang kemudian dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Beliau, nomor hadis 279. Imam Muslim pun mencantumkannya lagi dalam kitab Sahih Beliau, nomor hadis 131. Bahkan Imam An-Nawawi kembali mencantumkannya dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau di 1896 hadis yang ada di dalamnya. Antum buka bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri di pertengahan, itu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Perhatikan kalimatnya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat rajuli fil jamaah. Salatnya seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid. Salat seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqi wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan dengan salat yang pernah ia tunaikan di kantornya. Suq itu bisa diartikan pasar, bisa diartikan pusat bisnis. Karena zaman dulu pusat bisnisnya kebanyakan di pasar, di aswaq. Jadi bisa diartikan salat di kantor, salat di pusat-pusat bisnis. Antum ada masjid di samping kantor, tapi Anda memilih sholat berjamaah di kantor misalnya, tidak ke masjid. Antum dekat dengan masjid di rumah, tapi memilih menunaikan sholat di rumah, tidak ke masjid. Itu dibandingkan dengan orang yang baru ingin ke masjid saja, dia belum sholat. Jadi baru mau ke masjid dibandingkan dengan orang yang sudah sholat di kantornya atau di rumahnya, itu pahalanya masih kalah jauh dengan baru yang ingin ke masjid. Bid'ain wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat. Dalam bahasa Arab kalimat bid'ah itu dari 3 sampai 10. Jadi kalau digabungkan dengan 20, dari 23 sampai 30 derajat. Bahkan nanti masjidnya saja punya keutamaan 25 derajat. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. 4 ke 5-nya 500 tahun. Jadi kalau ada orang yang sholat berjamaah di rumahnya atau di kantornya, itu masih kalah oleh orang yang baru ingin ke masjid. Ya, ingin di sini bukan cuma ingin ya. Kalau gitu besok saya ingin aja gitu kan. Ingin bukan. Maksudnya dia serius mau ke masjid, itu sebelum berangkat pahalanya sudah didapatkan mengalahkan orang yang berjamaah di luar masjid. Kemudian wadzalika bi'annahum, dan sesungguhnya yang demikian itu bisa ditempuh karena mereka, inna ahadakum ya idza tawaddaa fa ahsanal wudhu, sebelum berangkat dia berwudu dulu dan menyempurnakan wudunya. Ini rumus kedua dari Nabi. Kalau antum ingin berangkat ke masjid, ada keutamaan kedua, cobalah berwudu dulu sebelum berangkat ke masjid. Ya, Anda tidak salah kalau ingin berwudu di masjid, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda bisa berwudu sebelumnya, Allah berikan keutamaan lain melalui lisan Nabi SAW. Kalau Anda bisa melakukan itu, thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, wa khutta, maka dituliskan di langkah pertamanya, yurfa'u biha darajat, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala lagi. Jadi setiap melangkah pahala, setiap melangkah pahala. Sedangkan langkah yang lainnya menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah ia lakukan. Dosa-dosa kecil yang kadang kita tidak sadar. Ya, mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara, kaki salah melangkah. Itu ketika Anda berangkat ke masjid, langkah selanjutnya seketika digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda masuk masjid, ini belum salat. Anda masuk masjid, kemudian Anda mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wal malaikatu yaqulun. Para malaikat kemudian langsung berkata, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Allahumma rahimhu. Allah, ya Allah, mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa orang ini. Allahumma tub 'alayhi. Ya Allah, mohon terima taubat orang ini. Dan dituliskan pahala sholatnya sepanjang dia berada di masjid sampai dia keluar.